Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar sekalian barakallahu fikum, kita masih membahas hadis tentang sabar. Itu hadis nomor 27 dan 28. Hadis 27 dan 28. Hadis yang datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tungkirunaha. Sesungguhnya akan ada sepeninggalku atharah, pemimpin yang lebih mementingkan urusannya sendiri, wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara yang mungkar dalam agama yang kalian lihat. Nah, qalu ya Rasulullah falakama ta'muruna, para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Tu'adunal haqqalladzi alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat, kalian menunaikan hak kalian kepada penguasa kalian, dan kalian memohon kepada Allah yang menjadi hak yang kalian dapatkan dari penguasa kalian. Kalian tunaikan kewajiban taat mendengar kepada penguasa kalian, dan kalian memohon kepada Allah hak-hak yang tidak kalian dapatkan. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian hadis nomor 28 kemarin, hadis Usaid ibn Hudair. Ada seorang dari Ansar berkata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama ista'malta fulana. Hadis Usaid ibn Hudair mengisahkan ada seorang Ansar yang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tasta'miluni. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengangkat aku sebagai pegawai, pekerja? Kama ista'malta fulana. Seperti engkau mengangkat fulan jadi kawe kerja. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Innakum satalqauna ba'di asaratan fasbiru hatta talqauni 'alayyal hawd." Sesungguhnya kalian akan mendapatkan sepeninggalku pemimpin yang lebih mementingkan urusan sendiri. Maka bersabar. Sehingga kalian bertemu denganku di telaga. Iya, ini hadis muttafaqun alaih. Baik. Dua hadis ini, kata Syekh Utsaimin, kalau Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya, idan fi hadzainil haditsain, kalau begitu kita bisa mengetahui faedah yang besar dari hadis ini. Inti dari bab sabar. Kata Syekh Utsaimin, hadis ini merupakan hasun ala sabr ala istiqsari wulatil umur fi hukuk ra'iyah. Kata Syekh Utsaimin, hadis ini merupakan anjuran, hasun, anjuran ala sabri, untuk bersabar, bersikap sabar atas istiqsaru wulatil umur, terhadap sikap lebih mementingkan urusan sendiri yang dilakukan oleh penguasa di dalam hak-hak rakyat. Iya. Ini faedah besar. Dan yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin barakallahu fikum, ini merupakan salah satu prinsip Ahlus Sunnah. Ini merupakan prinsip Ahlus Sunnah. Apa di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah barakallahu fikum? Bersabar. Sabar terhadap ala jauril a'immah, atas kedurhakaan, kezaliman penguasa kaum muslimin. Ini salah satu usul, usul Ahlus Sunnah. Ini disebutkan oleh para a'immah, seperti Imam dalam kitab Aqidah Tahawiyah, Abu Al-Izzi menyebutkan hal ini. Dan banyak imam-imam Ahlus Sunnah yang menjadikan hal ini sebagai bagian dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Sebagai contoh, ucapan Hasan Al-Basri. Sebagai contoh, ulama Ahlus Sunnah dari kalangan ulama salaf, Hasan Al-Basri. Apa kata Hasan Al-Basri? Naam. Kata beliau, wallahi law anna an-nas idza ubtuliya min qibali sultanihim sabaru ma labizu ayarfa Allah azza wa jalla zalika ankum. Wallahi, demi Allah, kalau seandainya manusia apabila diuji dengan adanya sultan mereka, diuji dengan adanya sultan pemimpin mereka, sabaru, lalu bersabar, ma labizu illa ayarfa Allah azza wa jalla dzalika anhum, pasti ujian itu tayyib tidak akan lama kecuali Allah angkat dari mereka. Sabar, akan diangkat musibah itu. Ya. Tapi sebaliknya, kata Hasan Al-Basri, dzalika annahum yaqta'una ila sayf, namun mereka tergesa-gesa melawan penguasa dengan pedang. Akhirnya apa yang terjadi? Fayu kaluna ilaih. Urusannya diserahkan kepada mereka. Ya, terjadilah apa yang terjadi. Lalu dia berdalil dengan firman-Nya surat Al-A'raf 137, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla. Wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israil bima sabaru. wa damarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Jadi kezaliman penguasa itu dilawan dengan sabar. Ini nasihat Hasan Al-Basri. Iya, bukan dengan dah. Sebagaimana kata Hasan Basri, i'lam anna jawral muluk nikmatun. Tahui bahwa kezaliman penguasa itu nikmah. Pakai qaf, nikmah. Bukan pakai ain, nikmah. Bedanya apa? Kalau nikmah, kenikmatan. Tapi nikmah artinya azab. Min niqamillah ta'ala. Jadi azab-azabnya Allah. Wa niqamullahi la tulaki bisuyuf. Azabnya Allah tidak dilawan, dihadapi, dihadang dengan pedang. Iya. Dengan apa kaum muslimin? Kalau itu azab ujian yang menimpa kaum muslimin, apa dengan pedang? Kata Imam Hasan Al-Basri, wa innama tutaqqa wa tustadfa'u bid'a wa taubah. Ujian tadi dihadapi dengan apa ikhwan? Dihalau dengan doa. Dihadang, dihalau dengan doa. Wa taubah, taubat dari dosa. Wal inabah, dan kembali menjalankan ketaatan. Wal iqla' anidzulub, mencabut diri dari dosa-dosa. Doa, taubat, inabah, melepaskan diri dari dosa. Itu nasihat Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya. Gitu ya. Jadi intinya nasihat Hasan Al-Basri, kezaliman yang dilakukan oleh sultan atau muluk hakikatnya azab untuk kita, dan kita harus banyak membentengi diri dengan doa, taubat, inabah, dan ikhla' anidzulub. Ya. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Utsaimin. Walakin yajibu an'lama anna nasa kama yakunun yuwalli alaihim. Tetapi perlu diketahui, wajib kita ketahui bahwa manusia sebagaimana mereka dikuasai oleh kezaliman penguasa itu adalah karena kezaliman mereka. Idza asa'u fi ma bainahu wa bainallah fa inna allaha yusallitu alaihim ulatuhum kama qala ta'ala. Idza asa'u, kalau rakyatnya itu berbuat jelek, siap dosa. Yakni berbuat jelek antara dia dengan Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban zakat, tidak memperhatikan larangan-larangan Allah dan Rasul. Kata Syekh, ini adalah perbuatan jelek dia dengan Allah. Fa inna Allaha yusallitu alaihim bulatahu. Allah akan kuasakan atas mereka pemimpin-pemimpin mereka sendiri yang zalim. Sebagai balasan kezaliman mereka. Dalilnya surat Al-An'am 129. Al-An'am 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Wa kadzalik, dan demikianlah. Kata Allah, dan demikianlah. Nuwalli, kami kuasakan. Ba'dadh-dhalimin, sebagian orang-orang yang zalim. Naam. Demikianlah kami kuasakan kepada sebagian orang yang zalim, ba'dhan, kepada sebagian yang lain. Sebagian orang yang zalim menguasai orang yang zalim. Ya. Kenapa terjadi demikian? Kondisi kok seperti itu? Kata Allah, bima kanu yaksibun. Sebab apa yang mereka lakukan. Kurangnya rakyat beristighfar. Kurangnya rakyat bertaubat, beribadah. Melalaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Jangan salahkan kalau tiba-tiba punya pemimpin yang tidak diinginkan. Tidak seperti Umar, tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Utsman, tidak seperti Ali. Bagaimana kita akan punya pemimpin seperti Abu Bakar kalau kita tidak seperti Utsman? Bagaimana kita punya pemimpin seperti Abu Bakar Siddiq kalau kita tidak seperti Umar bin Khattab? Rakyatnya Abu Bakar. Khalifah pemimpinnya Abu Bakar, rakyatnya Umar. Orangnya baik, ini baik. Radhiyallahu anhu. Ya. Kalau pada zaman Umar bin Khattab, ya, kata Umar bin Khattab, beliau mengumumkan kepada gubernur-gubernurnya, haddus sahir qatluh. Hukuman tukang sihir itu dibunuh. Yang tukang sihir pada zaman sekarang merajalela, koran-koran ditontonkan, bahkan dijual belikan ya dengan bebas. Ya, ini merupakan kondisi yang terjadi. Mungkin kalau yang jadi penguasa Umar bin Khattab, wah, apa yang terjadi? Iya. Oleh karena itu kata Syekh, faidha salahat ar-ra'iyatu yassarallahu lahum walata salihin. Apabila rakyatnya itu baik, taat, tunduk kepada Allah, beragama yang benar, yassarallah, Allah mudahkan untuk mereka ulata solihin, pemimpin-pemimpin yang soleh. Pemimpinnya rajin ke masjid. Kenapa? Rakyatnya juga menggiring masyarakatnya rajin ke masjid. Bagaimana kita mengharapkan seperti Abu Bakar dan Umar kalau kita sibuk dengan ada azan, hayya ala sholah, masih bal-balan. Jamaahnya ilah. Dilupakan sholat lima waktunya. Hanya urusan sepak bola. Mana? Sholat yang sangat pokok saja dilupakan. Apalagi yang amal-amal yang lainnya. Akidah yang sahihah. Ini harus kita pelajari, kita lupakan. Disibukkan dengan mempelajari yang tidak penting ada. Iya. Wa idza kanu bil 'aqs kana al amru bil 'aqs. Tapi kalau mereka rakyat kondisinya sebaliknya, yakni rakyatnya jelek, kana al amru bil 'aqs. Kondisinya juga sebaliknya. Pemimpinnya juga demikian. Jadi pemimpin ya cermin dari rakyatnya. Iya. Na'udzubillah. Karena itu kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla kemudahan untuk bisa istiqomah di atas Islam dan di atas sunnah. Sehingga Allah turunkan barokah dengan pemimpin yang soleh. Wa yudkar anna rajulan, kata Syekh, dikisahkan ada seorang, tidak disebutkan namanya, minal khawarij, dari kelompok sekte khawarij. Ja'a ila Ali ibn Abi Thalib. Khawarij ini datang kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib khalifah keempat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pada zaman beliau sudah muncul aliran bernama Khawarij, pemikir Khawarij. Pada zaman sebelumnya sudah muncul Qadariyah, orang yang tidak mengimani ilmunya Allah yang dulu atau yang terjadi. menolak takdir. Pada zaman beliau muncul sekte Khawarij, laki-laki ini mengatakan, wa qala lahu ya Ali, ma balun nas intaqadu alaika wa lam yantaqidu ala Abi Bakr wa Umar. Wahai Ali, kenapa manusia itu berani mengkritik, mencela Anda, tapi mereka tidak mencela, mengkritik Abu Bakar dan Umar? Ya? Gimana jawabannya? Kok beda ya zaman Abu Bakar, Umar, mereka tidak seperti zaman sekarang kepada kamu? Jawaban Ali, na'am. Inna rijala Abi Bakrin wa Umar kuntu ana wa amsali. Orang-orang yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar itu orangnya seperti saya. Ya? Orang-orangnya seperti saya dan orang-orang yang semisal dengan saya, sahabat-sahabat yang lain. Amma rijali fa kuntu anta wa amsaluk. Adapun yang saya pimpin sekarang, ya, adalah anta. Orang yang saya pimpin sekarang itu adalah kamu dan semodel kamu. Ya? Ya, ya, orang seperti kamu ya pantas. Ya. Jadi maknanya kita perlu memperbaiki diri kita. Banyak bertobat, istighfar. Jangan mengharap turunnya kebaikan tanpa ada usaha. Harus ikhtiar memperbaiki generasi para syabab. Kita hasung untuk talabul ilmi, berserius mempelajari Alkitab wa Sunnah supaya taat di atasnya. Wa ma'nahu innaka anta ma fika khairun fa sara sababan tasallutan nas wa tafarruqihim ala Ali ibn Abi Thalib wa khurujihim alaihi hatta qatalu. Maknanya kata Syekh, kamu dan apa yang ada pada dirimu khairun fa sara sababan, itu sebagai sebab tasallutin nas, manusia dikuasai atas kebaikan yang sudah ada dengan kejelekan kamu. Manusia sudah baik, tapi muncul pemikiran kamu yang jelek, yang sudah baik tadi, sehingga muncul tafarruqihim. Terjadi tafarruq, perpecahan di tengah-tengah umat. Kepada Ali bin Abi Thalib. Wa khurujihim alaihi. Dan keluarnya mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Hatta qataluhu radhiyallahu anhu. Sehingga Khawarij ini, yang tadinya masyarakatnya sudah baik, memunculkan pemikiran Khawarij, muncul perpecahan, akhirnya mereka keluar melawan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Khawarij. Ketika itu mereka bersepakat kumpul pas bulan haji di Mekah. 3 orang Khawarij. Yang pada zaman itu sudah dinasehati oleh Ibnu Abbas, sebagian rujuk. Ada 3.000 atau berapa orang rujuk dari pemikirannya. Dan yang lainnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan sisa-sisanya pada bulan haji kumpul. Dan mereka bersepakat untuk membunuh. Satu, Ali bin Abi Thalib, target utamanya, TO-nya. Yang kedua, Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Syam. Dan Amr bin As yang ada di Mesir. Iya, sepakat bunuh mereka. 3 orang ini sepakat membunuh 3 pemimpin kaum muslimin. Yang satu pergi ke tempatnya Ali bin Abi Thalib, yang satu menuju tempatnya Muawiyah, yang satu menuju Mesir, Amr bin As. Terbunuhlah Ali bin Abi Thalib. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan selamat. Ya, dalam kisah. Siapa yang bunuh? Mereka. Khawarij. Bikin makar terhadap kaum muslimin. Sampai akhirnya mereka kemudian membuat makar yang seperti itu. Iya. Ini kisah Ali bin Abi Thalib menasihati Khawarij, kalau ingin dapat kebaikan, maka perbaikilah kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Wa yudhkar, dikisahkan pula, ana ahada muluki Bani Umayyah. Dikisahkan juga ada salah satu muluk raja-raja. Raja tapi masih lebih baik, karena masih berpegangan dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Ya. Sami'a maqalatin nas, sami'a maqalatan nasi fihi. Salah satu pemimpin Bani Umayyah itu mendengar omongan-omongan banyak orang. Komentar namanya. Akhirnya ketika mendengar komentar-komentar banyak orang, fajaba'a asrafan nas. Dia kumpulkan tokoh-tokoh kalangan manusia, wawujaha'ahum, dan para pemberi penasehat. Wa kallamahum, lalu mengajak bicara. Wa dhunnuhu, kata Syekh, saya menduga salah satu raja Bani Umayyah itu Abdul Malik ibni Marwan. Abdul Malik bin Marwan. Iya, dikatakan Bani Umayyah karena keturunannya dari Umayyah, yakni dari keturunannya Abu Sufyan, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan ke bawah. Wa qala lahum, kata salah satu raja dari kalangan Bani Umayyah yaitu Abdul Malik ibni Marwan, berkata, ayuhan nas, katanya, aturiduna annakuna lakum misla Abi Bakrin wa Umar, katanya. Eh, para manusia, apakah kalian menginginkan jika kalian memiliki pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar? Ya, bayangannya, insyaAllah khalifah yang masyhur. Orang kafir takut, segan. Dan pemimpin yang adil seperti Umar. Pemberani seperti Umar. Kalian ingin seperti punya pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar? Kesolehannya, ketawaduannya, ibadahnya, dan segala kebaikannya. Qalu na'am, kata mereka. Ya. Qala idza kuntum turiduna dzalik fakunu lana misla rijali Abi Bakar dan Umar. Baik. Kalau kalian ingin mendapatkan menginginkan seperti itu, jadilah kalian kepada kami rakyat seperti rakyat yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar. Jadilah kamu jadi ahlu sunnah. Bagaimana sikap para sahabat yang dipimpin Abu Bakar dan Umar? Lihat. Ya. Mengamalkan dalil. Tunduk kepada dalil. Allah subhanahu wa ta'ala hakimun. Yuwali ala nas mayakunu bihasbi a'malihim. Allah itu maha hakim, bijaksana. Dia kuasakan manusia sesuai dengan amal mereka. Jadi kalau rakyatnya baik, masya Allah, Allah akan pilih pemimpin yang baik. Ya, kalau rakyatnya ingin baik, insya Allah, Allah akan berikan kemudahan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau rakyatnya sepakat dengan kejelekan, maka muncullah kejelekan di tengah mereka. Ila sa'u yasa'u ilaihim wa in ahsanu ahsana ilaihim, kata Syekh. Kalau mereka berbuat jelek, maka Allah akan memberikan kepada mereka kejelekan. Kalau mereka berbuat baik, Allah akan perbaiki keadaan mereka. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Amalan. Musibah datang karena sebab perbuatan kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja yang menimpa kalian dari sebuah musibah, itu akibat usaha tangan kalian. Ya, kalian yang berbuat. Ya. Walakin ma'adzalik la syak maka anna salahar ra'i wal asl. Namun, tetapi kata Syekh, walaupun demikian, tidak diragukan bahwa kebaikan ra'i, kebaikan pemimpin, penguasa, huwal asl, itulah yang pokok. Wa annahu idza aslaha ra'i salahat ra'iyyah. Kalau pemimpinnya baik, karena namanya pemimpin bisa ngatur baik, ngatur jelek, terserah dia. Kalau pemimpin itu kepengin rakyatnya baik, ya arahkan kepada kebaikan, beri fasilitas kebaikan. Sesuatu yang menghalangi kebaikan dicoba untuk bagaimana supaya mudah melakukan kebaikan. Sesuatu yang mendatangkan kejelekan dicegah sebelum terjadi. Gitu seharusnya. Li'annahu la sultah yastati'a ya'dila min malin wa yu'adziba man 'ala wa jara wallahu al-wafiq. Jadi intinya tidak ada sultah yang mampu untuk bersikap adil min malin, baik secara materi ayan wa ayu'adziba man 'ala wa jara, atau dia berusaha untuk membimbing orang yang menjadi tanggung jawabnya, orang yang menjadi jarok, menjadi penanggung jawab bagi dia. Artinya dia harus berusaha untuk bersikap adil semampunya. Ya? Semampunya. Sesuai dengan kemampuannya kepada rakyatnya. Karena baiknya dunia, kata ulama, karena sebab ulama dan umaro. Ulama akan memimpin rakyatnya dengan ilmu supaya tunduk kepada dalil, dan umara kata ulama akan membimbing rakyat dengan kekuatannya supaya mampu menjalankan ketaatan. Kadang ada orang mau menjalankan ketaatan, kadang harus dicoba, dipaksa, memaksa dan dipaksa. Ya. Nah, ini yang bisa melakukan penguasa. Ya, bukan rakyat. Kerusakan-kerusakan di tengah rakyatnya itu penguasa harus berusaha untuk memperbaiki. Kalau ingin jadi pemimpin yang baik. Inilah faedah hadis yang ada dalam pembahasan bab sabar yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik syadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.